بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين أجمعين باب 5 حديث 5 إيش حديثنا من أحدث في ما ليس من قد من أحدث siapa orang yang mengada-ngada membuat sesuatu perbuatan yang baru ihdath fi amrina ay fi sya'nina wa huwa dinul islam di dalam urusan kami yaitu urusan agama Islam hada ini ma laisa apa yang tidak ada minhu daripada ajaran agama Islam fa huwa raddun ay fa huwa mardudun maka itu perkara ditolak artinya tidak diterima. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan, siapa orang yang beramal itu siman amalan dalam satu perbuatan laisa alaihi yang tidak ada atas itu amal amruna hukum agama enggak ada dasarnya dalam urusan syariat fa huwa raddun maka itu amalan ditolak. Hadis ini menerangkan bahwa urusan-urusan yang baru itu harus dicari dasar-dasarnya daripada ajaran Islam. Apa aja yang baru harus dipelajari dari ajaran Islam. Adakah itu pelanggaran terhadap ajaran agama atau tidak? Kalau ada pelanggaran daripada ajaran agama, yaitu melanggar aturan Al-Quran dan Hadis, maka itu urusan ditolak. Artinya haram dikerjakan. Kalau tidak ada, berarti boleh-boleh saja. Oh, zaman Nabi itu kalau makan dengan tangan. Sekarang orang kalau makan dengan sendok. Haram apa enggak ya dengan sendok ya? Lihat, ada enggak pelanggaran kalau makan dengan sendok? Diteliti. Oh, sendok itu dari besi. Enggak ada sendok dari tulang babi misalnya. Oh, sendok itu alat untuk ngambil nasi misalnya. Alat untuk menyuap mengambil suap makan. Ah, kalau udah begitu apa ya pelanggarannya terhadap ajaran agama? Enggak ada, ya wis, berarti boleh-boleh saja. Berarti boleh-boleh saja. Bu, jangan rame, Bu. Karena itu segala sesuatu itu kalau yang baru jangan dinyatakan haram. Lah kalau mengharamkan tanpa dasar itu juga enggak boleh, dosa. Wah, makan sendok haram, dengan garpu haram, sutil haram, wajan haram misalnya. Kompor LPG haram, haram kabeh. Lampu enggak ada zaman Nabi, haram. Kulkas enggak ada, haram. Enggak benar itu. Karena itu ada sesuatu yang baru, kembalikan lagi. Urusannya itu ke agama gimana? Bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis atau tidak? Kalau bertentangan berarti hukumnya haram begitu. Itu yang diistilahkan bid'ah. Bid'ah bolalah. Nah, sebelum kita berbicara masalah bid'ah, Kita akan berbicara dengan sesuatu yang baru dulu. Macam-macam kan yang baru itu. Ulang tahun. Haul. Maulid. Rokok. Apalagi yang baru-baru itu. Bilyat. Apalagi yang baru itu. Karambol. Sekak. Itu baru semuanya itu. Ini golongan positif atau negatif? Nah, dibagi. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis namanya bid'ah dolalah. Yang enggak bertentangan dilihat. Yang enggak bertentangan ini. Kalau memang di situ membantu urusan agama, baik. Pondok, tidak ada zamannya Nabi. Tapi itu membantu itu. Untuk belajar ilmu agama, positif, bagus. Ngarang kitab, tidak ada zamannya Nabi. Bahkan ngumpulkan Al-Quran, tidak ada zamannya Nabi, apal semuanya, gitu loh. Itu inisiatifnya Sayyidina Abu Bakar, tapi belum wujud. Zamannya Sayyidina Uthman bin Affan baru sampai wujud. Sampai akhirnya dibukukan Al-Quran, dibuat mushaf. Dulunya enggak ada, zamannya Nabi enggak ada. Musharaf, nahwu enggak ada. Itu zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Karena banyak campurnya orang Arab dengan orang Ajam, akhirnya bahasa Arabnya mulai kacar-kacir. Tidak pakai nahu sudah. Kaget. Waktu itu orang Arab kebingungan. Yang mansub jadi majrur. Yang marfu jadi mansub dan seterusnya. Ceritanya seorang anak tanya kepada bapak begitu. Waktu malam hari. Anak ini ngomong begini. Ya abati ma ahsanus samai. Wahai ayahku, kalau arti bahasa Indonesia, ma ahsanus samai, apa yang terbaik itu di langit? Bapaknya jawab waktu itu, an-najmu, bintang, bukan al-qamar, bulan, bukan. Loh. Apa? Laisa dzalika uridu, innama uridu at-ta'ajjuba. Bukan itu saya maksud, wahai bapak. Apa kau maksud? Saya cuma kagum aja. Loh, bukan gitu bahasanya. Iftahifaki. Kalau kamu, yang kamu maksud itu ta'ajub, bukan ma'ahsanus samai, tapi dibuka mulutnya, bukan ahsanu. Ahsana, dibuka mulutnya. Ma ahsanas sama'a. Ta'ajub, betapa indahnya itu langit. Begitu. Akhirnya bapaknya ini datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memang pintunya ilmu, Sayyidina Ali. Ini kacau dah kita. Bahasa Arab ini rusak sebentar lagi. Kenapa? Ini gimana anak saya tanya nama dari begini, tak jawab, tapi dia bilang bukan untuk dijawab, tapi saya itu mengkagumi keindahan langit. Wah, kalau begitu, ayo buat i'rab sekarang. Di'irabkan, terjadilah ilmu nahu. Enggak ada zamannya Nabi baru. Tapi dilihat apakah itu bertentangan ilmu nahu dengan Al-Quran dan hadis. Enggak. Malah membantu. Ya wis, bagus, positif. Banyak sekali. Banyak sekali. Kitab hadis enggak ada zamannya Nabi kitab hadis. Bukhari, Muslim atau yang lainnya. Itu zamannya pengumpulan hadis itu terjadi zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil melihat banyak ulama yang mati tapi penerusnya kurang, semakin kurang. Akhirnya hadisnya Nabi tidak ada yang melestarikan. Takut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini kalau diteruskan entek iki ono sing apal hadis, enggak ada yang ngerti hadis. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah memerintahkan, siapa yang mengetahui hadis Rasulullah harus ditulis dan dihistorkan. Karena aku sudah melihat banyaknya matinya ulama dan sedikitnya peminat ilmu. Diumumkan, kirimkan misalnya ke gubernur-gubernur, ke bupati-bupati, ke camat-camat, ke kepala desa. Diumumkan, dibagikan ke ulama-ulama. Cateti semuanya, catet, catet, catet, catet. Pertama, yang mengumpulkan kitab hadis Az-Zuhri. Lah di situ nyatet, ulama-ulama nyatet, nyatet, nyatet, nyatet, nyatet. Akhirnya, segala wong melok nyatet nisan. Ngarang-ngarang hadis, terjadilah pemalsuan hadis. Ada yang kerjanya jualan semongko misalnya, ngarang hadis tuku semongko ganjarane gede misalnya. Ada yang pegel sama orang ngarang hadis ngilokno orang itu. Waduh, karena terlalu banyak hadis ini, maka harus diseleksi. Timbullah ilmu mustalahul hadis yang dikarang oleh Ar-Roma Hurmuzi. Baru itu ilmu mustalah hadis itu. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Dhaif itu macam-macamnya begini, begini, begini. Itu baru, enggak ada zamannya nanti, enggak ada. Alhasil kalau diteliti, yang baru sama yang zamannya Rasulullah lebih banyak yang baru. Lebih banyak yang baru. Ah, itu yang diistilahkan dengan bid'ah. Bid'ah itu sama dengan ahdatha, ahdatha, abda'a, sama. Membuat sesuatu yang baru. Mengadakan sesuatu yang baru. Karena itu hitungannya bid'ah itu jangan segi bahasa. Oh, itu berarti singanya dak oleh ojo. Seperti ahdatha itu kalau segi bahasa nanti akhirnya bisa kacau. Kenapa? Ada segi bahasa. Kalau dikatakan segi bahasa maka akan bisa kacau. Allah berfirman dalam Al-Quran misalnya, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu. Nah, dzikir muhdats. Wah, ini berarti bid'ah ini. Bukan. Kalau segi bahasa lain, segi syariahnya gimana ya itu bid'ah? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, di situ kita harus merujuk ucapannya daripada para ulama. Para ulama mengartikan bid'ah secara syariat. Imam Nawawi rahimahullah dia menyatakan, mengadakan satu perkara agama yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, Tidak ada zaman Nabi tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, baru itu namanya bid'ah bolalah. Nah, ada lagi yang menyatakan bid'ah itu adalah dibagi menjadi lima malahan. Ada lagi menyatakan dua. Kalau dua itu katakan bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang bagus dan bid'ah yang jelek. Positif, negatif kalau bahasa sekarang. Ada lagi menyatakan enggak, ada yang wajib. Bid'ah wajib. Waduh, apa itu bid'ah wajib? Mengumpulkan Quran. Kalau enggak, iso maca Quran. Lawang surat Yasin enggak hafal. Bid'ah wajib itu. Ilmu nahu bid'ah wajib itu. Kalau enggak, ngawur nanti. Maca Quran iso di domah-domahkan, kasro-kasrokan karepe dhewe nanti. Itu bid'ah wajib. Ada bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah yang mendukung urusan yang baik, ngarang kitab, bid'ah sunnah itu dianjurkan, itu manfaat. Ada bid'ah yang makruh. Bagi sebagian yang menyatakan rokok itu makruh. Apalagi misalnya bid'ah yang makruh. Kecanduan sekak. Bid'ah makruh itu. Lek main satu kali tok sih tidak apa-apa sih an mubah. Tapi lek terus bisa makruh itu. Kenapa? Membuang waktu sia-sia. Sia-sia. Ada yang mubah. Boleh. Bukan makruh, bukan sunnah, bukan yang lainnya. Apa? Sendok. Makan dengan sendok misalnya. Ada yang haram. Ini yang haram. Karena itu, kalau mengartikan hadis wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Segala sesuatu yang baru dilakukan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu adalah di neraka. Itu ditakyid. Segala sesuatu yang baru yang jelek, gitu maksudnya. Kenapa ada yang baik kan? Ilmu nahu baru baik. Ngumpul ke Quran baru baik, kan gitu. Positif. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, itu kulla muhdatsatin sayyi'ah. Begitu seharusnya. Lafaz umum yang dimaksud adalah khusus. Al-'am alladhi urida biha al-khas. Banyak itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang model-model begitu itu. Ras lafadznya umum, tapi yang dimaksud itu adalah khusus. Contoh. Kita kasih contoh ini. Dalam Al-Quran dikatakan dalam Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu semuanya dan wahai orang-orang yang kafir, dan apa yang kamu sembah itu adalah bahan bakar api neraka. Apa yang kamu sembah? Oh, berarti berhala masuk neraka. Apalagi? Oh, kayu yang disembah masuk neraka. Saya mau tanya, yang nyembah Nabi Isa itu, apa Nabi Isa masuk neraka? Kan disembah juga itu. Mereka yang meyakini Nabi Isa, Siti Maryam itu Tuhan, dilebok non rokok bisa enggak? Kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah masuk neraka bersama-sama. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Lah, ini bukan berarti secara umum begitu, lafadznya memang umum. Al-am alladhi uridabi al-khusus. Maksudnya bukan secara umum, bukan semuanya, tapi yang tertentu. Ada yang enggak masuk neraka. Contoh Nabi Isa, ibunya Nabi Isa, ada penyembah malaikat. Dia enggak masuk neraka malaikat. Ada yang lainnya. Biar tahu. Jangan asal ngartikan hadis begitu saja, kacau jadinya. Akhirnya kabeh haram kuwi. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diberikan ganjaran kepada manusia kecuali apa yang ia perbuat. Sing manfaat amali dewi. Amalnya orang lain tidak manfaat begitu. Ya enggak. Ada orang mati disolati jenazah, manfaat apa enggak sholatnya? Sholatnya orang jenazahnya manfaat enggak? Manfaat loh. Amalnya orang lain kan. Ditungakna Allah marhamu, Allah maafir lahu. Manfaat enggak? Manfaat. Kalau begitu, illa masalah apa? Yang manfaat bagi orang itu adalah apa yang ia perbuat. Itu secara umum, tapi ada yang khusus, perbuatan orang lain manfaat bagi manusia. Anak yang soleh manfaat khusus, kecuali itu semuanya. Kan begitu. Perkecualian itu ada. Sebetulnya banyak. Tak tambahi satu lagi. Wasyawirhum fil amr. Perintah kepada Nabi Muhammad, musyawarah kepada sahabat kamu itu dalam urusan, dalam urusan-urusan. Urusan apa itu? Urusan syariat. Gaya hukum haram atau haram, musyawarah. Bukan. Wasyawirhum fil amr ay fi ba'dil amr. Sebagian urusan baru musyawarah Nabi kepada sahabat. Karena itu, kalau ngartikan kullu ada di hadis, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Kullu itu bukan semua 100%, ada sebagian yang tidak. Kullu bid'atin dolalah itu ditagyid, kullu bid'atin sayyi'atin dolalah, semua bid'ah yang negatif itu baru dikatakan sesat. Sama dengan ini, al-habbatus sauda dawa min kulli da'. Jinten hitam adalah obat bagi seluruh penyakit. Oh, berarti kabeh penyakit. Oh, no penyakit dah iso diobatin, habatus sauda. Secara umum iya, tapi secara khusus ada yang enggak bisa. Begitu juga ini, secara umum bid'ah itu adalah sesat, tapi ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat. Gitu. Karena itu ojo ngawur lek ngerteno hadis. Aduh, banyak orang keminter itu apa sekarang. Ngerti kena hadis akhirnya tambah merusak makna hadis. Kulu berarti kabeh, ndak ono blas satu pun ndak ada. Wah, ini Kalau dikatakan kullu semuanya itu tidak ada, kacau itu Al-Quran ini. Contoh, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan daripada air segala sesuatu itu menjadi hidup. Orang butuh air enggak? Kalau enggak ada air mati, orang lemes. Tanaman butuh air, binatang butuh air. Segala yang hidup ini butuh air. Apakah semuanya? Lah malaikat hidup kan tak butuh air. Malaikat kan hidup, enggak butuh air. Kalau begitu gimana? Loh, itu umum sifatnya, tapi ada yang khusus enggak sama, enggak butuh dengan air. Banyak dalam Al-Qur'an model begitu tuh banyak. Karena itu kalau ngartikan jangan langsung spontanitas. Ini hadis semua berarti enggak ada yang enggak sesat, semuanya masuk neraka. Melbun rokok api umat Muhammad ini. Faham ya? Nah, sekarang gimana tentang maulid? Gimana tentang hol? Gimana tentang tahlil? Kita akan berbicara itu dulu. Sekarang kita lihat apakah itu positif atau negatif. Itu dulu kita bahas. Ada enggak pelanggaran di dalam Al-Qur'an dan hadis? Kalau memang ada, haram. Kalau enggak ada, ya udah jangan dikatakan haram. Maulid, sebentar. Isinya apa? Sejarahnya Rasulullah. Terus salawat kepada Nabi. Terus pujian kepada Nabi. Mana haramnya? Iya, tapi yang mengadakan itu campur laki perempuan. Haram mengadakan maulid model begitu. Tapi maulidnya enggak haram gitu loh. Bedakan. Bedakan. Mengadakan peringatan maulid. Untuk apa? Menceritakan sejarahnya Nabi. Bagus. Terus, tapi yang ceramah perempuan ayu lagi. Yang melihat laki-laki. Haram mengadakan maulid model begitu. Ngadak noe, haram model kaya ngono. Bentuknya jangan begitu supaya enggak haram, begitu loh. Tahlil apa isinya ya? La ilaha illallah, subhanallah, selawat kepada Nabi, mendoakan si mayit, baca Quran. Ada enggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Enggak ada. Cuma mengadakan tahlil dari uang tarika, dari uang peninggalan si mayit sebelum dibagi waris. Haram model begitu. Bapak mati durung diwaris, duwite dibuat tahlilan. Haram. Enggak boleh model begitu. Tapi kalau enggak mengadakan dari itu, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Lu zamannya Nabi enggak ada. Zamannya Nabi enggak ada dilihat. Baru berarti bertentangan apa enggak dengan Al-Quran dan hadis. Begitu caranya. Karena itu bukan gai hukum karepe dewe. Bukan gai hukum karepe dewe. Kalau buat hukum karepe dewe berarti dia mengadakan bid'ah. Lewong Nabi tidak mengharamkan, Quran tidak mengharamkan, hadis tidak mengharamkan, lah kok ada uang mengharamkan? Antuk wahyu anyar lah. Justru hukum mengharamkan tanpa dasar ini adalah bid'ah sayyi'ah. Itu adalah bid'ah yang negatif. Karena jangan ngawur lah gaya hukum. Itu harus dilihat istimbatnya ada asalnya enggak? Kalau dinyatakan haram, berarti ada wurudun nahi. Ada larangan dari Allah, dari Al-Quran atau hadis. Sebaliknya, jangan menghukumi sunnah. Oh sunnah ini, moco maulid, ngadana maulid kon sunnah. Oh no, ndak perintai. Kalau ndak, tak boleh. Faham ya? Tapi kalau solawat, ya sunnah. Kalau mencari ilmu, ya sunnah, dianjurkan. Kalau mempelajari sejarahnya Nabi, ya sunnah. Moco maulid, tutup sunnah. Faham ya? Ah. Lo saya ini baca sejarahnya Nabi supaya saya kenal dengan Nabi. Gak apa-apa, positif dianjurkan kalau itu bagus. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang jelas sekarang ini, kalau sekarang ya, saya bicara sekarang, zaman sekarang ini akeh sing kacau, banyak yang gak kacau. Saya tidak setuju dengan orang yang menyatakan bid'ah. Ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, haul bid'ah. Saya enggak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau ada orang yang mengadakan maulid bertentangan dengan ajaran agama. Ngadakno ziarah wali songo bertentangan dengan ajaran agama. Ngadakno tahlilan bertentangan dengan ajaran agama. Contoh, ziarah wali songo, rombongan 10 bis. Sing berangkat kadang-kadang arek enom, wedok lanang dadi siji. Aksi nggae kacamata ireng. Mari ngono wayu-wayu, montok-montok. Mudun toko bis ambik pacari. Sampai ada di Sunan Ampel foto bareng ambik pacari, padahal haram, jebret. Ini rekreasi atau ziarah wali songo ini? Hah? Berangkat hol Solo. Weto-weto rombongan turu ono di alun-alun. Ongkep dibuka kutangan dok. Loh. Lah kalau model begini haram sampean mau ngadakno. Haram sampean hadir hall ini. Jangan model begitu. Karena itu dari dua hal ini harus diperhatikan. Saya setuju kalau ada hall. Tapi yang murni, jangan ada pendapat apa pelanggaran syariat. Saya setuju ada maulid, tapi yang murni, jangan ada pelanggaran agama. Saya setuju ada tahlil, tapi yang murni. Meninggal orang tua, ada anak yatim, ada di situ. Dunyane durung diwaris gawe tahlilan. Haram hukumnya. Tokno dhewe-mu dhewe gak ono masalah. Tidak boleh dikeluarkan harta si mayit kecuali membayar utangnya si mayit untuk melaksanakan urusan-urusan yang wajib yang belum dilakukan oleh si mayit untuk pembiayaan jenazahnya si mayit. Wes ikut tok. Yang lainnya tidak boleh menggunakan harta si mayit kecuali setelah dibagi waris. Atau untuk wasiat yang dibuat oleh si mayit. Karena itu jangan kadang-kadang utang ya. Ini biasa loh di desa ini. Gak duit-duit kepaten bapak utang sampean. Kenapa? Tahlil petung dino. Sampai utang-utang. Gak benar. Kalau sudah begini ya keliru. Terus gimana? Wis ojo mokso. Kalau sudah tahu keadaannya melarat orang-orang, tahlilan dhewe ning musala ndongakno si mayit. Gitu lho, ojo ngenteni sotone. Lek ana rawone kono tahlile. Maksudnya tahlilan itu sampeyan ini doakan si mayit selama 7 hari di ndongakno mudah-mudahan selamat koncoku, familiku, wong kampungku. Begitu duduk ngenteni. Ana apa rek? Logosari apa? Undi-undi. Lah kalau model begitu enggak benar. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ini yang harus dibenarkan. Faham ya? Pengajian bagus. Pengajian Sabtu pagi baik. Pengajian malam Rebo baik. Pengajian bagus. Pengajian Ahad subuh baik. Cuma berangkat sak pikep lanang wedok dari siji. Mepet-mepetan. Lah, tak bener. Karena itu saya ingatkan, ojo guys, sing tak bener, duso. Bagus pengajiannya. Cuma lek berangkat carane tak bener. Apalagi goncengan lanang wedok, lungguh bareng, ono dek kini, dolenan SMS. Bukan dengarkan nasihat, ojo hadir kualat sampean. Lawang diajarkan hadis Nabi digawe dolenan melanggar ajaran Nabi, tidak benar. Karena itu hadis ini termasuk salah satu kaidah agama. Nah, tapi hadis ini bukan berarti membasmi segala sesuatu yang baru. Kau oleh dia tano bukan. Cuma sing ada sesuatu yang baru, ojo ngotot kamu dari itu. Iki bagus, masih campur ambek haram bagus, ndak bagus. Karena itu, sing seneng tahlil, sing seneng hol, sing seneng maulid, sing seneng ziarah kubur, ojo nglanggar agama, dosa pun. Yang ngadakan hol duduk gawe supaya ada perbuatan haram di situ. Yang ngadakan maulid itu kayak ngagung no Rasulullah, bukan berarti campur lanang wedok dari siji. Yang ngadakan tahlil bukan itu caranya. Kembali lagi sebagaimana yang dibuat oleh perintisnya. Begitu seharusnya. Termasuk yang saya prihatin, lek moco maulid iku lho. Hormato nopo? Oh, lha wong moco maulid kadang-kadang ngebes rokoke. Preyo. Lho sampeyan itu lho. Ramadan itu lho, mulai subuh sampai maghrib kuat kok ndak rokokan. Anda ini kuat tidak merokok mulai subuh sampai maghrib. Lho wong kanda acara maulutan itu cuma jam-jaman ndak kuat. Lihat bagaimana nafsu itu. Nafsu kalau digunggung yang ngono iku. Enggak tahu situasi dan kondisi. Mantek kok dime setelah maulid entek no pabrike. Sedoten pisan. Berhenti sebentar. Setelah takdim, oh wayahe selawat bukan wayahe ngerokok. Oh ini waktu mendengarkan nasihat bukan waktunya ngerokok. Ini ndak dibelani ngedo dime. Tak kuat aku berangkat yang kalau cedas. Jangan. Ya, biar ada takfir, biar ada apa ya? Ada pengaruh itu bacaan maulid kepada diri kita. Nah, mudah-mudahan insyaallah pengajian ini akan menambahkan ilmu. Bahwa kita berbuat ini semuanya bukan untuk melanggar agama. Bukan untuk menjadi orang yang syirik. Kita baca maulid bukan untuk menjadi orang yang syirik. Kita ziarah kubur bukan kita nyembah kuburan. Atau minta-minta kepada kuburan. Kita mengadakan tahlil bukan kita tadi itu menyembah mayit. Memohon-mohon kepada si mayit. Tapi kita mengadakan itu semuanya adalah untuk supaya tambah cinta kepada Rasulullah. Kita berziarah kubur untuk supaya kita cinta kepada orang yang soleh. Supaya kita ingat dengan akhirat kita. Kita mengadakan tahlil untuk mendoakan si mayit. Itulah tujuan kita semuanya. Karena itu yang nuduh-nuduh. Ojo gampang nyirik no wong. Ojo gampang ngafirkan orang. Jangan gampang menyesatkan orang. Sebaliknya, yang cinta ziarah kubur. Yang ada tata caranya. Yang sopan jangan sampai dicampuri dengan yang haram. Yang cinta hol jangan sampai dicampuri yang haram. Yang cinta maulid jangan sampai dicampuri dengan yang haram. Dengan demikian Anda ada di tengah-tengah, jadi orang yang diridhoi oleh Allah karena tidak ada pelanggaran daripada ajaran Allah. Mudah-mudahan insyaallah akan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.